Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih, yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabuz Zakat, dan yang masih kita bahas itu zakat Bahimatul An'am, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir. Ini babun fi zakati Bahimatul An'am, pembahasan zakat ibil, unta telah kita bahas. Kemudian pembahasan tentang zakat bakor, sapi, juga telah kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu tentang zakat al-ghanam, sebagian pembahasan telah kita bahas. Toi, pembahasan dari zakat al-ghanam, kambing di sini, sebagaimana pembahasan telah kita bahas, kewajiban dari zakat al-ghanam sebagaimana di sini sebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-ashl fi wujub az-zakah fil ghanam sunnah wal ijma', sunnah juga ijma' para ulama, sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik, yaitu surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sana sebutkan, yani hadhihi fariidatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'ala al-muslimin wallati amarallahu biha wa rasulahu wallati amarallahu biha rasulahu. Naam, saya ulangi. هذه فريضة الصدقة التي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. نعم. Ini adalah merupakan suatu kewajiban dari zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ila an qala, sampai pada risalahnya, wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Naam. Wa fi shadaqatil ghanam, dan pada zakat kambing, fi saimatiha, fi saimatiha yang digembalakan, idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah, apabila 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya yaitu satu ekor kambing. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, fa idza balagha majmu'ul ghanam 40 dhannan kanat aw ma'zan wa fiha syatun wahidatun. Dikatakan hafizahullah ta'ala, apabila kambing itu mencapai 40, baik dhann aw ma'z, dhann yaitu domba yang berumur 6 bulan, atau ma'iz yaitu kambing kacang yang berumur 1 tahun, fa fiha syatun wahidatun, maka zakatnya yaitu 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing berarti nisab dari kambing itu minimalnya 40. 40 sampai 120 ekor, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Wahia jada'ul dha'an au saniu ma'iz. Dikatakanlah fidhullah ta'ala bahwa dha'an itu yaitu domba yang berumur 6 bulan. Jada'ah. Au saniu ma'iz, atau ma'iz kambing kacang yang berumur 1 tahun. Di hadis Suaid ibn Ghufalah qala, atana musaddiq rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وقال أمرنا أن نأخذ الجدعة من الضأن والثنية من المعز وجدع الضأن ما تم له ستة أشهر وثني المعز ما تم له سنة. نعم. إذا لم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث سويد بن غفلة qala atana musaddiq rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kemudian dia mengatakan bahwa kami diperintahkan untuk mengambil jada'ah min adh-dha'n, yakni mengambil jada'ah min adh-dha'n, domba yang berumur 6 bulan, wa saniyah min al-ma'iz, dan saniyah min al-ma'iz kambing kacang yang berumur sempurna 1 tahun, wa jada adh-dhan ma tamma lahu 6 ashhurin, dan jada min adh-dhan yang sempurna umurnya 6 bulan, wa saniul ma'iz ma tamma lahu sana, saniul ma'iz yakni kambing kacang yang telah sempurna umurnya 1 tahun. Naam. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, wala zakata في الغنم إذا نقص عددها عن 40 لحديث أبي بكر في الصحيح وفيه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها ولا زكاة في الغنم إذا نقص ada duha an arba'in, dan tidak ada zakat apabila kurang dari nisabnya, itu kurang dari 40, sebagaimana dalam hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fihi, apabila kambing yang digembalakan oleh seseorang itu kurang dari 40, nah, kurang satu saja, nah, seperti 39, wala syai' fiha, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Illa ayyasha'u rabbuha, kecuali pemiliknya ingin mengeluarkan. Akan tapi itu bukan merupakan zakat yang wajib. Nah, kenapa? Karena belum mencapai nisab. Karena batas minimal dari zakat ghanam yaitu 40, ekor. Kalau kurang satu saja, 39, maka tidak ada zakatnya, kecuali apabila pemiliknya ingin mengeluarkannya. Qala hafidhahullah ta'ala, faida balagha majmu'ul ghanami 121, wajaba fiha syatan. Apabila pemilik kambing itu memiliki 121 ekor, wajaba fiha syatan, maka wajib baginya untuk membayar zakat 2 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya yaitu 2 ekor kambing. Baik. Di hadis Abi Bakar alladhi marra ma'ana qariban, sebagaimana dalam hadis Abi Bakar Siddiq yang sudah kita lewati tadi barusan, fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fiha syatan, apabila melebihi 121 misalkan, fa fiha syatan, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor kambing. Qala fa idza balaghat 200 wa 1, apabila telah sampai 201, wajaba fiha thalathu syiah, maka wajib baginya untuk membayar zakat 3 ekor kambing. Li hadis Abi Bakar wa fihi fa idza zadat ala 200 fa fiha thalathu syiah, apabila lebih dari 200 ekor, naam, fa fiha thalathu syiah, maka wajib untuk membayar zakat 3 ekor kambing. Naam. Yani dari 201 sampai 300. 201 sampai 300 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing. 3 ekor. Qala hafidhahullah ta'ala, thumma تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار. Kemudian setelah itu, maka apabila sudah stabil, maka tetap dikeluarkan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Qala fayataqarraru fi kulli mi'ah syah, maka ketika melebihi 300 ekor, maka dalam 100 ekor, 1 ekor ditambah 1 ekor kambing. Contohnya seperti di sini sebutkan, fa fi 400 arba'u syiah, seseorang apabila mempunyai 400 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 4 ekor kambing. Wa fi 500 khams syiah, apabila seseorang mempunyai 500 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5 ekor kambing. Wa fi 600 syiah, apabila seseorang mempunyai 600 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 6 ekor kambing, dan seterusnya. Apabila 700, 7 ekor kambing. 800, 8 ekor kambing. Taib. Wahakada. Fafi kitab As-Sadaqat alladhi amila bihi Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu hatta mata, wa Umar hatta tufiya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah merupakan yang telah dilakukan oleh Abu Bakr As-Siddiq sampai beliau meninggal, dan juga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai pun dia beliau meninggal. Fihi, dalam risalah juga disebutkan, fa fil ghanam min 40 syatan syatun ila 20 wa 100, fa idza zadat syatun fa fiha syatani ila 200. Wa fil ghanam, pada zakat kambing, dari 40 ekor kambing, 40 ekor kambing, yakni zakatnya 1 ekor kambing, sampai 120. Nah, sampai 120. Kalau seseorang punya 100 ekor, tetap 1 ekor kambing. Kalau seseorang punya 110, tetap 1 ekor kambing. Kalau seseorang sudah melebihi 120, jadi 121, maka di sana tambah zakatnya itu 2 ekor kambing. Qala fa idza zadat syaba bila bertambah 1 ekor kambing ini menjadi 121, fa fiha syatani ila 200, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor kambing sampai 200. Nah, 121 sampai 200. Fa idza zadat wahidatun, apabila lebih satu saja yaitu 201. Naam. Fa fiha salatu syiah ila 300. Maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing sampai 300. Berarti 201 sampai 300 ekor kambing, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing. Naam. Fa idza zadat ba'd, apabila setelah itu bertambah, falaisa fiha syai, maka tetap berjalan, yakni sampai 400. Nah, apabila sudah 400, maka baru 4 ekor kambing. Falaisa fiha syai hatta tablugha 400, sampai mencapai 400. Nah, kalau seseorang punya 350, nah, tetap zakatnya 3 ekor kambing. Seseorang punya 380, tetap zakatnya 3 ekor kambing. Kalau sudah mencapai 400, nah, baru zakat yang harus dikeluarkan yaitu 4 ekor kambing. Nah, faida kathuratul ghanam fa fi kulli 100 syah. Apabila kambing itu banyak, maka di dalam setiap 100 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 400, 4 ekor kambing. 500, 5 ekor kambing, dan seterusnya. Hadis rawahu Khamsah illa An-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Khamsah dan juga kecuali Al-Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Baik, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab zakat pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.